Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nawasikhul mubtada'i wal khabar. Ya, ini pegang kita sekarang. Tayyib, nanti akan dijelaskan makna nawasikh. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-ma'rufu bin Ajir Rum rahimahullah, babul awamil dakhilati ala mubtada'i wal khabari, bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada'i wal khabari. Wahia thalafatu asya'a, dan dia amil-amil itu terbagi menjadi tiga. Naam, yani amil-amil itu ada tiga. Baik, tiga golongan ya. Naam, kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu akhawatuha. Baik, aqul lama faragha al-musannifu rahimahullah, kata syarih hadahullah, tatkala al-musannif Ibn Ajurrum rahimahullah faragh, selesai min dari zikril mubtada'i wal khabari, penyebutan mubtada' dan khabar, pembahasan mubtada' dan khabar, syara'a mulailah beliau masuk pada fi dzikril awamili, pada penyebutan al awamil, beliau mulai masuk pada penyebutan amil amil allati tadkhulu alaihima, amil amil yang masuk kepada keduanya, kepada mubtada dan khabar. Fatughayyiruhuma, lantas amil-amil itu ya mengubah keduanya. Tughayyiruhuma, mengubah keduanya, mengubah ya mubtada dan khobar. Watansakhu dan menghapus hukmahuma sabiqa, wa tansakhu hukmahuma sabiqa, dan menghapus hukum keduanya yang lalu. Nah, hukum keduanya yang sabiq, yang lalu apa? Hukumnya mubtada khabar. Hukumnya ya sebagai mubtada dan khabar yang marfu'. Nah, itu diubah, dihapus. Naam, dan diganti dengan hukum yang lain. Walihada tusamma bin nawasikhi. Walihada, oleh karena ini, tusamma awamil amil-amil itu dinamakan dengan an-nawasikh. An-nawasikh, ya. Kata an-nawasikh ma'khudhatun min an-nasakh. Dipetik, diambil dari kata an-nasakh. Ya, an-nasakh, yakni masdarnya an-nasakh, wa huwa al-izalatu, yaitu menghilangkan. Nah, menghilangkan. Nah, berarti fatughayyiru madadi wa tansahu hukmahuma as-sabiq, artinya mengubah mubtada khabar dan menghapus atau menghilangkan hukum keduanya yang telah lalu, berganti dengan hukum yang lain, berubah menjadi hukum yang lain. Naam, an-nasakh al-izalah, menghilangkan. Naam, yuqalu nasakhatis syamsu abdilla, nasakhatis syamsu abdilla. Naam, nasakhatis syamsu abdilla, matahari itu menghilangkan bayangan. Idza azalathu. Idza azalathu, apabila matahari, sinar matahari menghilangkannya, menghilangkan abdil, yaitu bayangan. Nah, tayyib. Jadi disebut nawasikh. An-nawasikh jamak dari nasikh. Nah, jamak dari nasikh. Nasikh, nawasikh. Nasikhun tunggal, mufrad, jamaknya nawasikh. Naam. Li'anna nawasikh itu tuzilu, menghilangkan, menghapus, hukmal mubtada'i wal khabari, hukum mubtada' dan khabar. Wa tuthbitu dan menetapkan lahuma, untuk keduanya, hukman akhara. Wa tuthbitu lahuma hukman akhara, dan menetapkan untuk keduanya hukum yang lain. Nah, oleh karena itu dinamakan nawasikh, jamak dari nasikh. Karena amil-amil itu menghilangkan, menghapus hukum khabar dan menetapkan untuknya hukum yang lain. Jadi berganti hukum. Wa tanqasimu hadhihi al-awamilu, wa tanqasimu hadhihi al-awamilu min haythul 'amalu. Min haythul 'amalu ila thalathati aqsam. Kenapa ana baca min haythul 'amalu? Karena haythu mudhaf kepada jumlah. Yani min haythu huwa al-'amalu. Dan itu lebih kuat. Min haythul 'amalu. Ya kan? Kenapa ana tidak baca min haythul 'amali? Tapi min haythul 'amalu. Mungkin tadi antum heran loh, kenapa min haythul 'amalu? Kenapa bukan min haythul 'amali? Kan mudhaf ilaih, majrur kan? Karena yang terkuat haythu itu mudhaf kepada jumlah. Jadi al-'amalu itu khabar dari mubtada mahdhuf, takdiruhu huwa al-'amalu min haythu huwa al-'amal. Nah, adapun versi yang lain, jika dia mudhaf kepada kalimah isim, ya berarti langsung aja min haitsul amali. Nah, itu sisi i'rabnya. Jika dibaca min haitsul amalu, berarti al-amalu ini mudhaf ilainya ini jumlah. Nah, kita takdirkan misalkan huwal amalu. Nah, jadi haitsu mudhaf kepada jumlah. Kalau kita baca min haythul amali, ya langsung berarti haythu mudhaf kepada al-amali isim majrur. Baik, wa tanqasim hadhihi al-awamilu. Amil-amil ini diklasifikasi, ya. Naam, tanqasimu terbagi. Naam, klasifikasinya terbagi min haythul amal, ditinjau dari segi amalannya, fungsinya, kerjanya, ila thalathati aqsamin, klasifikasinya terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu al-qismul awwalu. Jenis yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ma yarfa'ul mubtada'a, yang merafa' mubtada', wa yansibul khabara, dan menasab khabar. Wa huwa, yaitu kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini semuanya af'al. Semuanya adalah fi'il-fi'il. Nah, kana dan akhawatnya semuanya adalah fi'il. Nahu, contoh, kana Zaidun mujtahidan. Kana Zaidun mujtahidan. Nah, jadi yang tadinya sebelum dimasuki kana, asalnya apa? Zaidun mujtahidun. Mubtada khobar. Dua-duanya marfu'. Mubtada marfu'un bil ibtidai, khabarul mubtada marfu'un bil mubtadai. Kemasukan kana yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar, berarti kana Zaidun mujtahidan. Nah, bagaimana i'rabnya? Kana fi'lun madin. Na nasikhun. Fi'lun madin nasikhun. Ya. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Nah, begitu. Sebut fi'lun madin nasikhun tarfa'u. Nasikh disebutkan amalnya itu tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun ismuha, ismuka kana. Marfu'un biha, yani marfu'un bikana. Nah. Wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahirati 'ala akhirih. Wa mujtahidan khabaruha, khabar kana. Mansubun biha, bikana. Wa alamatu nasbi al-fath adh-dhahir 'ala akhirih. Tayyib. Al-thani, yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Aksul awwali. Aksul awwali. Ma yansibul mubtada'a, yang menasab al-mubtada'a wa yarfa'ul khabara dan merafa'a khabar. Kebalikannya, aksul awwali, kebalikan yang pertama. Aksu artinya kebalikan. Aksul awwali, kebalikan kelompok yang pertama, jenis yang pertama. Wahuwa, yaitu inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Nah. Wa hadha al-qismu kulluhu hurufun. Wa hadha al-qismu kulluhu hurufun. Jenis ini semuanya huruf. Ya. Kelompok ini semuanya huruf. Nahu inna Zaidan mujtahidun. Asalnya Zaidun mujtahidun. Menjadi inna Zaidan mujtahidun. Ya. Tayyib. Ya, kalau kana Zaidun mujtahidan, Zaid adalah seorang mujtahid. Ya, inna Zaidan mujtahidan, ini inna sesungguhnya Zaid seorang mujtahid. Nah, berarti di i'rab inna harfu madza? Harfu taukidin, sesungguhnya. Sesungguhnya taukid. Penekanan makna, penegasan makna, penguatan makna. Naam, harfu taukidin. Tayyib. Itu fungsi maknanya, fungsi i'rabnya nasbin wa nasbin, harfu taukid wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Zaidan ismuha, ismu inna, mansubun biha, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Mujta wa mujtahidun khabaruha, khabar inna, marfu'un biha, wa 'alamatu raf'i adh-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. الثالث ينقتيجا ما ينصب المبتدا والخبر معا. Yang menasab al-mubtada dan khabar ma'an sekaligus. Dua-duanya. Yang menasab mubtada dan khabar ya. Sekaligus ya, dua-duanya. Menasab mubtada dan khabar dua-duanya. Nah. Wa huwa dhanantu akhawatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini, kelompok ini semuanya af'al, semuanya fi'il. Nahu, contoh, dhanantu Zaidan mujtahidan. Dhanantu Zaidan mujtahidan. Aku mengira Zaid seorang mujtahid. Jadi dhanna berarti fi fi'lun madin nasikhun, seperti kana di atas fi'lun madin nasikhun. Sebutkan fungsinya, fungsi i'rabnya tansibul mubtada'a wal khabara ma jami'an. Nah, ma'an semakna dengan jami'an. Tansibul mubtada'a wal khabara jami'an, menasab ya mubtada' dan khabar dua-duanya. Naam, semuanya. Mabniun ala sukun. Dhanantu, dhanantu berarti mabniun ala sukun. Liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa huwa madha? Atta. Tayyib. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. وزيدا مفعول به, مفعول به أول. Nah, maf'ulun bihi awwalun, mansubun biha. Mansubun biha, yani mansubun bidhan, dhanna. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiratu ala akhiri. Wa mujtahidan maf'ulun bihi thanin. Maf'ulun bihi thanin. Maf'ul bi yang kedua. Mansubun biha, bidhanna. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiratu ala akhiri. Naam. Jadi tadinya asalnya Zaidun mujtahidun mubtada khobar yang hukumnya dua-duanya marfu'. Naam. Dinasakh dengan dhanna dan akhwatnya, menjadikan mubtada sebagai maf'ul bihi, maf'ulun bihi awalun, dan khobarnya menjadi maf'ul bihi thanin. Naam. Kemudian dhanna dan akhwatnya itu naam, ada fa'ilnya. Kana wa akhawatuha. Kita pelajari satu-satu. Kelompok yang pertama, kana wa akhawatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Tayyib, rekan-rekannya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa amma kana wa akhawatuha. Adapun kana dan akhawatnya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Wahia, yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sawara wa laysa wa mazala wa man fakka wa man fatiha wa man bariha wa madama wa man tasarrafa minha. Tayyib, wa man tasarrafa minha. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbah wa asbih. Naam. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Naam, ini makna wa ma tasarrafa minna yang ditampilkan di atas. Kana amsa asbaha adha dhalla wa bata wa sarra laysa wa mazala man fakka wa fatiha wa bariha wa madama ni fi'il madhi. Wa ma tasarrafa minna dan fi'il-fi'il yang merupakan perubahan wazan sharaf darinya. Nahu kana, ya, jadi yakun mudhari kun fil amr. Naam, ya asbaha madinya yusbihu, mudhari'nya asbih amrnya fil amrnya. Naam, taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbaha dhalik, wa ma asbaha dhalik dan yang semisal dengan itu. Baik, aqulu القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر. جنس yang pertama dari نواسخ مبتدأ والخبر كان وأخواتها أي nadhairuha fil amal. Akhawatuha di sini maksudnya adalah nadhairuha fil amal. Nadhairuha fil amal artinya fi'il-fi'il yang semisal dengannya dalam hal amal, dalam hal fungsi kerja. Ya. I'rab. Dalam hal fungsi kerja i'rab, hukum i'rab. Itu amal yang dimaksud. Nah. Jadi kana dan kawan-kawannya. Nah. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada'i fa yarfa'uhu. Wa hadzal qismu, jenis ini yadkhulu 'ala al-mubtada'i, masuk ke mubtada', fa yarfa'uhu, lantas merafa'nya. Bima'na, dengan makna annahu, sesungguhnya dia, yujaddidu, yujaddidu, memperbaharui. Ya. Lahu, untuknya, untuk mubtada itu, rafa'an, hukum rafa', memperbaharui untuk mubtada hukum rafa', ghaira raf'ihi al-awwali. Ghaira raf'ihi al-awwali, selain rafa'nya yang pertama. Wa yusamma ismahu. Wa yusamma ismahu, yani wa yusamma mubtada yang diperbaharui rafa'nya itu. Nah, mubtada yang dirafa' oleh dia itu yusamma ismahu. Dinamakan isimnya, isim kana wa akhawatiha. Wa yadkhulu 'ala al-khabari, dan masuk ke khabar. Masuk kepada khabar. Fayansibuhu, lantas menasabnya. Wa yusamma khabarahu, dan dinamakan khabarnya, khabar kana akhwatiha. Wa hadzal qismu 13 raf'an. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. وهذا القسم 13 فعلا. Jenis ini terbagi menjadi 13 fi'il. وهي تنقسم من حيث العمل. Atau apa tadi, min haythul amali, yang lebih tepat min haythul amalu, ila thalathati aqsam. Dan dia terbagi, ditinjau dari segi fungsi amal, ya, kerja ila thalathati aqsam, menjadi tiga macam. Al-awalu, yang pertama, ma ya'malu hadal amala, yang berfungsi, beramal dengan amalan ini. Apa amalan yang dimaksud? Wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari, yaitu merafak mubtada dan menasab khabar. Dia beramal dengan amalan ini, bekerja dengan kerja ini, bi ghairi syaratin, tanpa ada persyaratan, tanpa ada syarat. Ya, dia berarti dia bekerja, ya, tanpa syarat. Wa huwa thamaniyatu af'alin, dan dia terbagi menjadi 8 fi'il. Awaluha, yang pertama, kana, wa hiya ummul bab. Kana, dan dia merupakan ummul bab, merupakan induk bab ini. Ya, pokoknya, ya, pokok dalam bab ini, induknya. Walihada bada'a bihal musannifu, oleh karena ini bada'a bihal musannifu, al-musannif memulai dengannya. Nah. Taktafi bihada. Nanti kita lanjutkan insyaAllah. Dari sini nanti. Dari kanan. Barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.